Mitra bisnis, Kwi Kiangi mempertanyakan serta meragukan potensi kerugian negara akibat dibubarkannya BP Migas. Meski demikian, Kwi Kiangi juga mempertanyakan mengapa pasca pembubaran, pemerintah justru mengalihkan tugas dan tanggung jawab BP Migas kepada Kementerian ESDM. Mengingat, alasan utama dari pembubaran BP Migas adalah untuk menghindarkan negara dari ikatan kontrak dengan perusahaan migas asing. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, ironis ya Pak, para pemohon pembubaran BP Migas ingin membebaskan negara dari ikatan kontrak dengan perusahaan migas asing, namun pemerintah justru kembali dalam ikatan kontrak. Iya, itu yang digendaki Pak Kurtubi. Pak Kurtubi kan menulis artikel di Kompas, coba dicari. Jelas sekali dia, karena dia mendalami betul mengenai kedudukan BP Migas, masuk akal dan tidak masuk akalnya dalam segala aspeknya. Itu kan ya tidak masuk akal. Bagaimana ada orang dagang kok bukan PT? Counterpart asingnya swasta, Indonesianya yang punya minyak pemerintah gitu. Sononya PT kok kitanya negara, kan lucu gitu. Itu kan maksudnya cuma satu, supaya negara diikat. Kalau yang diikat negara, yang kalah perkara kan negara. Gimana itu? Ini kan kekayaan negara digadaikan. Iya kan? Republik Indonesia digadaikan gitu, sebagai jaminan. Dalam transaksi dagang, bagaimana tidak melanggar undang-undang dasar. Tapi Pak Quick, ada yang menyebutkan negara akan kesulitan untuk melakukan eksplorasi migas selantaran biaya untuk eksplorasi satu sumur mencapai 20 juta dolar Amerika. Iya, terus pemerintah nggak mampu. 20 juta itu berapa? APBN-nya kan 1.400 triliun. Emangnya pemerintah nggak bisa utang? Miliaran pun bisa utang. Nah, Pak Quick, ada juga yang menyebutkan bubarnya BP Migas mengakibatkan lifting minyak nasional tak akan tercapai. Apa pendapat Bapak? Kalau saya tidak percaya, seperti yang saya katakan, ya kalau orang mengatakan seperti itu, ya secara implisit mengatakan, pokoknya bangsa Indonesia ini nggak mampu lah melakukan eksploitasi minyaknya sendiri. Nah, itu memang terucap berkali-kali. Setelah 60 tahun, 50 tahun merdeka, nggak mau kan malu. Intinya seperti itu. Tapi nggak tahu malu kok mereka. Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.